Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka biasa kita mengucapkan kalimat marhaban ya Ramadan. Artinya apa? Kita mengucapkan selamat datang wahai bulan Ramadan. Artinya ketika kita mengucapkan selamat datang bulan Ramadan, berarti posisinya adalah kita sebagai tuan rumah dan Ramadan itu sebagai tamu. Dan selayaknya tuan rumah yang kedatangan tamu, maka harus dimuliakan. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Kita kehadiran tamu yang luar biasa namanya Ramadan. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan, "Man fariha bi dukhulir Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron." Barang siapa yang bahagia dan senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Cukup dengan cara yang sangat mudah supaya jasad kita ini terhindar dari api neraka. Caranya bagaimana? Bergembira dengan hadirnya tamu yang mulia yang berupa bulan Ramadan ini. Maka satu hal yang sangat disayangkan kemudian ketika kita kehadiran tamu yang mulia seperti Ramadan ini kita sia-siakan. Maka Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita isi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan makna. Kita isi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang dicintai Allah dan Allah dan Rasulnya. Dengan demikian insya Allah tujuan puasa sendiri itu akan menghantarkan kita kepada derajat yang muttaqin sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.